Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim. Di antara faedah ta'lim adalah agar supaya kita terjaga akidah kita, ibadah kita terjaga dari penyimpangan. Faedah ta'lim adalah menjaga pula kesemangatan kita untuk selalu berada di atas bimbingan Al-Quran was Sunnah. Dengan kita belajar terjaga dari penyimpangan. Dikarenakan penyimpangan itu awal mulanya dikarenakan kejahilan. Kejahilan itu dikarenakan tidak ta'lim atau tidak talabul ilmi. Maka talabul ilmi adalah satu hal yang penting bagi kehidupan kita. Bagi yang menginginkan al-haq. Bagi yang menginginkan istiqamah di atas al-haq. Bagi yang ingin mendapatkan ridha Allah. Bagi yang ingin mengharapkan al-jannah. Dan selamat dari neraka. Maka butuh dengan ilmu agama. Namun barang siapa yang tidak membutuhkan itu semuanya. Tidak ingin surga. Tidak menginginkan ridha Allah. Maka dia tidak akan butuh dengan ilmu. Yang dia butuhkan hanya supaya kenyangnya perut dia dan puasnya syahwatnya saja. Fa na'udzu billahi min dzalik. Dan itu adalah bagaikan seperti hewan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Mahiyah As-Salafiyah sampai ucapan yang mana nak? Baca kamu, bisa? Yang mana nak itu? Kalau sesam jemiah. Halaman berapa? 23. Baca kamu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin 'ala sam'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi." Dan kita tidaklah memaksudkan dengan kalimat ahlul hadis itu berarti mereka al-muqtasirin semata, al-muqtasirin orang-orang yang hanya mendengar dan menulis serta meriwayatkan. Al-hadis itu ulama saja. Begitu. Bukan itu yang kami maksudkan dengan kalimat ahlul hadis. Ahlul hadis itu adalah apa? Bal na'ni bihim Bahkan yang kami maukan dengan kalimat ahlul hadis adalah kullaman kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Bahkan yang kami maksudkan adalah setiap atau semua orang yang menghafalkannya, mempelajarinya, memahaminya secara zahir dan juga secara batin, wattibaihi dan yang mengikutinya secara zahir dan juga secara batin, mereka itu disebut dengan ahlul hadis. Sehingga ahlul hadis itu bukan hanya terbatasi pada ulama'nya saja, tetapi siapapun orangnya yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang disyariatkan, maka dia pun termasuk dari ahlul hadis. Wa kadzalika ahlul Quran. Demikian pula orang yang belajar Al-Quran dari sisi menghafalkannya, memahaminya, tafsir-tafsirnya, mereka juga termasuk dalam kalimat ahlul hadis. Karena kalimat hadis ini juga mencakup Al-Quran. Disebutkan dalam ayat dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-23, di atas itu ada Allahu nazzala ahsanal haditha. Allah, dialah yang menurunkan sebaik-baik hadis. Hadis pakai sa. Biasanya kalau kita pakai apa? Sun. Hadis. Itu salah, Pak. Hadis pakai sa. Allah yang menurunkan sebaik-baik hadis. Kalimat hadis di dalam ayat ini ay Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Maka kalimat ahlu sunnati wal jamaah mencakup kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti al-jamaah, yakni jamaahnya Nabi dan para sahabat. Kalimat ahlul hadis mencakup semua kaum muslimin yang dia mempelajari Al-Qur'annya, dia juga mempelajari hadis Nabi, sabda-sabda beliau, dia mengikutinya dengan sebaik-baiknya, mereka pun tercangkupi dalam nama ahlul hadis. Bisa dipahami hadirin? Perlu kami ingatkan, kita ini sedang membaca pada bab tentang nama lain dari dakwah salafiyah. Dakwah kita bernama dakwah salafiyah. Nama lainnya adalah dakwah sunnah. Dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Dakwah at-ta'ifatul mansurah. Ad-da'wah al-firqatul najiyah. Ad-da'wah al-ghuraba. Ini nama-nama lain yang disematkan oleh para ulama, diambil dari nas-nas yang ada untuk menamai dakwah salafiyah yang mengajak kepada manusia untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dengan pemahaman as-salafu as-salih. Nama-namanya itu. Semua nama-nama tadi kembalinya kepada satu titik, yaitu mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salafus salih, generasi yang salih. Tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya tadi. Semuanya merujuk, semuanya merujuk, semuanya mengajak kaum muslimin kembali kepada satu akidah, satu ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Berbeda hanya dengan jamaah-jamaah yang lain. Ada jamaatul ikhwan muslimin, pencetusnya Hasan al-Banna beberapa tahun yang lalu dibentuk kelompok Ikhwanul Muslimin, bukan bagian dari salaf, orang belakangan yang membikinnya. Demikian pula dengan Jamaatut Tabligh, belakangan dibikin di Pakistan oleh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Mereka-mereka ini membuat sebuah kelompok dengan dasar pemikiran para tokoh yang membikinnya. Kelompok tersebut menyeret orang atau membawa orang untuk mengikuti aturan yang ada pada kelompoknya yang ditentukan oleh para tokoh-tokoh mereka. Berbeda hanya dengan dakwah As-Salafiyah. Wa ma tasmiyatu bil firqatin najiyati wa tifatul mansurah. Adapun penamaan berikutnya terhadap dakwah Salafiyah dengan nama sebagai kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah. Dan juga nama lainnya juga adalah at-taifatul mansurah. Kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga nama lain dari dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Nama lain dari dakwah salafiyah adalah taifatul mansurah al-firqatul najiyah. Apakah ada nas yang berkaitan tentang dua nama ini? Kita baca keterangannya. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala war'ah, faqad warada dhalika fil hadith asy-syahir hadith al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat 'ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariku 'ala 72 firqatan kulluha fin nar illa wahidatan wa hiya al-jama'atu. Hadith disebutkan oleh beliau tanzurum dirasatun mutawafiran mustafatun fi risalati magister al-ahmad sardar. Beliau mengatakan sungguh telah disebutkan hadis yang masyhur tentang perpecahan umat. Oh, umat Islam ini akan berpecah. Bukan berarti merekomendasikan perpecahan. Bukan. Tetapi Nabi bersifat memberitahukan, mengabarkan kepada umat manusia akan terjadi perpecahan. Solusinya apa? Apa jalan keluarnya tatkala kita mendapati perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena itu Nabi memberitahukan. Bukan berarti Nabi berarti melegalkan perpecahan. Karena beliau sudah mengabarkan akan berpecah, maka silakan berpecah. Karena memang mau gak mau juga berpecah. Bukan begitu pahamnya dengan hadis ini. Nabi mengatakan, sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi atau telah terpecah menjadi 71 firqah, kelompok. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, setafdariku akan berpecah, ala tintain wa sir'ina firqah, menjadi 72 golongan. Di sebuah riwayat disebutkan 73. Dan ini sesuatu yang tidak bertentangan. Karena bukan itu yang menjadi pembahasan intinya. Tidak mungkin kurang dari 72. Kalau lebih, bisa sangat sekali, dikarenakan hadis umum, umat ini terpecah menjadi banyak sekali. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati perpecahan yang begitu banyak tanpa disebut bilangan. Sehingga kalau ada sampai 100, 200 itu sudah termasuk hadis umum. Tetapi hadis khususnya penyebutan angka 72 atau 73 disebutkan oleh para ulama kita, itu adalah jumlah yang pasti sampai ke angka itu perpecahannya ada. Tidak akan kurang karena Nabi menyebutkan angka tersebut. Berita perpecahan umat, maka para sahabat pun bertanya, karena Nabi memberitahukan semuanya dalam neraka. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ucapan ini kaum muslimin memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, tidak tujuh, tidak berbilang. Jalan kebenaran cuma satu. Dari mana kita dapatkan faedah tersebut? Hadis ini. Yang menyebutkan apa? Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya di neraka. Semuanya sesat, batil, menyimpang, jurusannya neraka, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Beliau menyebutkan dalam hadis yang sedang kita baca, al-jama'atu. Al-jama'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dimaukan oleh Rasul dengan kalimat al-jama'atu adalah jamahnya Nabi bersama para sahabat beliau. Dikarenakan di zaman itu tidak ada jamaah selain jamahnya Nabi dan para sahabatnya. Ini dia komisi. Tidak mungkin Rasul mengatakan semuanya di neraka kecuali jamaah. Jamaah apa itu Rasulullah? Jamaatul muslimin. Jamus. Wong jamus itu kemarin. Nabi tidak pernah mengenal jamus. Nabi mengenal ajaran beliau dan para sahabatnya. Dan itu makna al-jamaah yang dimaukan oleh beliau. Nabi mengatakan al-jamaah. Bukanlah jamaah itu tabligh. Karena jamaah tabligh baru kemarin. Nabi tidak kenal pemimpin mereka. Kalau seandainya al-jamaah itu adalah jamaah itu tabligh, berarti Nabi tidak ikut jamaah tabligh. Termasuk yang 72 binar. Karena yang masuk surga jamaah tabligh. Tidak seperti itu maknanya. Maknanya al-jamaah itu adalah jamaah yang sekarang ini ada. Di zaman Nabi, yakni beliau dengan para sahabatnya. Hakadah kaum muslimin yang dimaukan. Maka yang lainnya finnar. Mereka yang lainnya di neraka menunjukkan tidak selamat. Dan yang satu ini fil jannah. Ialah yang selamat. Karena itu disebut dengan selamat itu bahasa Arabnya an-najiyah. Al-firqatun najiyatu. Kelompok yang selamat adalah Nabi bersama para sahabatnya. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan beberapa redaksi tentang lafaz ini. Yang kita baca adalah kalimat al-jama'atu. Disebutkan pula dalam kalimat yang lainnya. Ma'ana alayhil yawma wa ashabi. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu ajaranku dan para sahabatku hari ini. Maka kalimat ini sebagai tafsir al-jama'ah. Yaitu ajaran yang dipegangi oleh beliau dan para sahabatnya sebagai jama'ah. Umat Islam yang pertama kali dalam sejarah Islam di umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahai kaum muslimin, Redaksi yang lainnya disebutkan dengan lafaz man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa ya Rasulullah yang satu itu? Adalah man kana. Siapa saja orangnya yang berada pada ajaranku dan para sahabatku hari ini. Ajaran beliau dan para sahabatnya, itulah yang disebut dengan ajaran salaf. Itulah yang disebut dengan dakwatus salaf. Dakwahnya pendahulu dakwatus salafiyah. Dakwahnya orang-orang yang pertama-tama dalam Islam. Mereka adalah as-salafus salih. Generasi yang pertama yang salih. Yang wajib kita ikuti. Hagaba kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dimengerti? Nah. Wa ya hadithun masyhurun syahirun thabitun sahihun khilaf liman awhama tad'ifahu wa kadhalika warada fi hadith Muawiyah radhiyallahu anhu allati taqaddam لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث. Ini adalah hadis yang terkenal, yang sabit, yang tetap, yang sahih. Ini hadis yang menyebutkan tentang iftiraqul ummah, akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Hadisnya sahih. Khilafan, berbeda dengan orang yang menyangka hadis ini lemah. Banyak para ulama yang mendudukan hadis ini, di antaranya Syekh Muhammad Ghalib memiliki satu karya tulis yang kutip tipis seperti ini, bahkan mungkin lebih tipis lagi. Beliau mendudukan hadis iftiraq, hadis iftiraq, yang hadis yang barusan kita baca, hadis yang menyebutkan oleh Nabi akan adanya perpecahan di tengah-tengah umat, dikenal dengan hadis iftiraq. Disebutkanlah beliau dari sisi sanad. Terus masya Allah mutin tahriz hadis dan kedudukannya, riwayat-riwayat yang mendukungnya dengan berbagai macam redaksinya, masya Allah. Kemudian beliau menyebutkan yang mengatakan lafaz hadis ini di antara para ulama as-salaf, nukilkan nukulat yang banyak, kemudian baru fikih hadis ini, masya Allah. Ha, barang siapa yang ingin membaca, fala tafadhal, baca dalam karya tulis beliau Syekh Muhammad Ghalib. Hah? Tentang hadis al-iftiraq. Sehingga orang yang mengatakan hadis ini dhaif, qauluhu batil, ucapannya batil. Yang benar hadis ini adalah sahih, thabitun sahihun. Wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah. Demikian juga tersebut di dalam hadis Muawiyah radiyallahu an alladzi taqaddam, yang telah lewat penyebutannya dalam lembaran yang sebelum ini, menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'ala al-haq, akan terus menerus sekelompok dari umatku, ta'ifah itu bilangan sedikit, satu kata yang mencangkup angka 3 sampai 10. Atau 1 sampai 10. Itu ta'ifah. Menunjukkan jumlahnya sedikit. Orang-orang yang akan apa? Zahirin al-haq. Menegakkan al-haq. Mansurin. Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka berada di atas al-haq. Dikarenakan itu, nama lain mereka adalah at-ta'ifatul mansuratu. Satu kelompok kecil yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka berada di atas al-haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-hafiz al-Lalika'i fi syarh usul i'tiqad al-sunnah wal-jama'ah, Syekh Abdullah al-Bukhari hendak menyebutkan ulama siapakah dari kalangan para salaf yang mengatakan kalimat At-Taifatul Mansurah dan kalimat Al-Firqatun Najiyatu. Apakah kalimat ini telah tersebut di zaman salaf? Zaman dulu? Ataukah baru kemarin zaman sekarang yang mengadakan adalah kita? Maka beliau menukilkan ucapan Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jama'ati. Penjelasan tentang prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Karya Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau. Jilid yang pertama, halaman 24. Qala Imam Al-Lalikai. Faya at-ta'ifatul mansuratu. Wal-firqatun najiyatu. Maka dia, yakni Nabi dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka juga dinamai dengan At-Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Wal-Usbatul Hadiyah, mereka juga disebut dengan Al-Usba. Usba itu adalah sekumpulan manusia, jamaah atau sekumpulan Al-Usba, sekelompok manusia. Al-Hadiyah, yang mendapatkan hidayah. Wal-Jama'atul Adilatul Mutamassikatu Bis-Sunnah, mereka juga dinamai dengan jamaah yang lurus, yang berpegang teguh dengan As-Sunnah. Ini kata-kata yang telah disebutkan oleh ulama-ulama kita zaman dulu yang menamakan atau mengarahkan sifat tentang dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dakwahnya para as-salafus salih. Namanya adalah ini dan ini. Dan itu adalah sifat dari dakwah mereka. Akan selalu mendapatkan pertolongan, berada di atas al-haq. Mereka akan selamat dan akan di atas jalan yang lurus sesuai yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam. Tammal rahakallah ila hadhil awsafi an-nabilatil azimati. Berkatalah Syekh Abdullah Al-Bukhari, perhatikan olehmu wahai, semoga Allah melindungimu dan menjagamu kepada nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang besar-besar, yang agung-agung, yang ada pada kata-kata tersebut di atas, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Wa qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi muqaddimatil aqidatil wasitiyah, amma ba'du, fa'ada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyami sa'ati ahli sunnati wal jama'ati. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya beliau. Di muqaddimah beliau mengatakan amma ba'du, adapun yang setelahnya. Setelah beliau menyebutkan muqaddimah, maka beliau mengatakan adapun setelahnya. Apa yang akan disampaikan oleh beliau dalam Aqidah Wasitiyah itu adalah ini adalah keyakinannya. Kelompok yang selamat, yang selalu mendapatkan pertolongan sampai tegaknya kiamat, mereka juga disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jama'ati. Jadi kitab Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Taimiyah memuat prinsip-prinsip akidah At-Ta'ifatul Mansurah. Sehingga barang siapa di antara kita ingin menjadi At-Taifatul Mansurah, kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat, sebut juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pelajari kitabnya Ibnu Al-Imam Ibnu Taimiyah yang berjudul Aqidah Al-Wasitiyah. Istilah beliau menyebutkan poin demi poin yang berkaitan dengan kewajiban yang kita imani dan kita yakini dalam perihal akidah Ahlus Sunnati wal Jama'ati. Masya Allah, ikhwan muslimin. Ya. Perlu untuk kita membaca kitab ini, karena kitab ini kitab besar. Ilmu itu ditakar dengan objek yang sedang dibicarakan oleh ilmu itu apa? Akidah wasithiyah, tema maudhu' yang menjadi pembahasannya adalah tentang akidah. Lebih khusus di awal-awal kitab tersebut berbicara tentang al-asma'ullah wa sifatuhu, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan itu ilmu terbesar di alam semesta ini, dikarenakan yang menjadi pembahasan dalam kitab al-asma' sifat atau dalam bab al-asma' sifat adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Maka rugi kalau antum tidak belajar membaca akidah wasithiyah. Sangat rugi, sangat rugi. Kitab itu kitab tipis, tetapi memiliki bobot yang sangat besar. Maka belajarlah, belajarlah. Ya, belajarlah, semangatlah belajar, semangatlah belajar. Anda akan mendapatkan keberuntungan yang tiada para. Ya. Qala syaikh, wa qala syaikhu syuyukhina, berkata syaikhnya, para masyayikh kami, gurunya syaikh-syaikh kami, al-allama al-hafidh, hafidh al-hakami, hafidh al-hakami, rahimahullah ta'ala, fi kitabihi al-nafi' ma'arij al-qabul, dalam kitab dia yang sangat bermanfaat, yang berjudul ma'arij al-qabul, wa qad ja'a khabar as-sadiq al-masduq, anna الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وصابه. Sungguh telah datang berita, khabar sadiq al-masduq, telah datang, telah sampai kepada kita berita dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, seorang yang sadiq, yang pasti benar ucapannya, al-masduq, yang harus dipercayai ucapannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ucapannya? Annal furqatan najiyata, bahwa sesungguhnya kelompok yang selamat itu adalah hum, mereka adalah man kana ala mithli ma ana alaihi wa ma kana alaihi huwa wa ashabu, itu orang-orang yang berada di atas agama dan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Hakata kaum muslimin rahiman jami'an. Sehingga ucapan kalimat At-Taifatul Mansurah Al-Firqatu Najiyah ini bukan lafad baru yang bid'ah yang dimunculkan sekarang ini. Bukan. Itu lafad dari zaman dulu. Hadisnya ada dan ulama juga sudah menggunakan kalimat tersebut, Al-Firqatu Najiyah At-Taifatul Mansurah. Bisa dipahami pembahasan ini? Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk dari bagian al-firqatun najiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma tasmiyatu bil ghuraba, adapun penamaan dengan penamaan sebagai al-ghuraba, apa artinya al-ghuraba? Asing. Ghuraba itu dari kalimat gharib, aneh, asing. Yang dimaukan dengannya adalah bukan asing dari sisi tempat tinggal, tetapi asing dikarenakan mereka memegangi petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam, di mana petunjuk Nabi menjadi sesuatu yang asing dikarenakan umat sudah melupakannya. Umat sudah tidak tahu lagi sunnah Nabi. Sehingga ketika diajarkan dan diamalkan dan dihidupkan di tengah masyarakat, muncullah reaksi. Ini ajaran baru ini asing. Beda dengan kebiasaan kita selama ini. Karena yang kebiasaan mereka selama ini, yang bukan sunnah. Adapun yang sunnah, mereka telah melupakannya. Sehingga ketika dihidupkan yang sunnah, mereka merasakan ini sebagai sesuatu yang asing. Kalau orangnya kenal, orang sekampung, ramanya siapa, bimnya siapa, mbaknya siapa, ngerti pak. Bukan asing bule. Ya, dengan rambut pirang, dengan vis Eropa, itu juga asing, wong asing. Wong asing, beneran asing pak. Asing udu wong Jawa. Bukan itu yang dimaksudkan. Keasingan dalam bab yang akan kita baca akan disampaikan oleh beliau ucapan yang begitu panjang. Ucapannya Imam Ibnu Qayyim yang menerangkan keasingan yang disebutkan dalam bab kita karena iman dan takwa yang ada pada mereka. Sehingga berbeda dengan keumuman. Dari sini ya kaum muslimin akan kita ambil sebuah faedah. Jangan takut dengan keasingan. Itu sudah dinaskan oleh Nabi. Disebutkan dalam nas. Jangan takut dengan keasingan. Walaupun dengan bedani. Ngerti bedani? Sengaja-sengaja untuk berbeda. Ini kum bedani pak. Ya, bukan beda tok. Bedani. Ya. Bahasa Indonesia, CCP dengan bahasa Jawa apa? Dua-duanya Jawa, pak. Sengaja-sengaja kita memang berbeda. Kita tampil dengan sunnah. Dan kita mentahdir dari bid'ah. Di tengah-tengah umat yang bergelimang dengan bid'ah. Buk, beda ini banget. Karena itu mereka-mereka yang berjiwa kerdil, yang berjiwa ciut, yang penakut, mengerti sunnah, mengerti al-haq, tapi tidak mau mengikutinya karena takut keasingan. Tidak mau mengikutinya karena dia tahu jumlahnya sedikit dan tidak akan pernah menjadi mayoritas. Dia tahu kalau berpegang teguh dengan sunnah, kalau kabit al-jamar panas, bagaikan seperti memegang bara api. Ini dia kaum muslimin. Karena itu, aduh, abot lo. Abot lo. Lalu rasa ngaji baik. Seperti itu. Diajak ngaji, jawabannya nyeleneh. Jadi ya aku ngakui, ya gue bener. Ini aku melu sing umum-umum baik lah. Simis biasa. Zura mumet. Karena mengikuti sunnah, Anda akan menjadi orang huruba. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan, badal islamu ghariban, wa si'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mulanya asing. Dan akan kembali menjadi asing seperti awal mulanya. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan dalam keterangan yang akan kita baca, tapi mungkin tidak sore ini, bahwasanya kaum muslimin yang memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam asingnya kalau di zaman pertama dulu di kalangan musyrikin. Kalau di akhir zaman, kaum muslimin asing di tengah-tengah umat Islam. Pada dini Islam ini beda nih pak. Bagi mereka-mereka yang ingin di atas al-haq, harus menghadapi apa yang disebutkan dalam hadis ini. Karena Nabi kita memberitahukan, fatuba lil ghuraba, kebaikan yang sempurna bagi orang-orang yang asing karena memegangi sunnah. Sukses dia. Selamat dia. Menang dia. Mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan al-jannah. Tatkala dia berani tampil menjadi orang yang asing. dengan sebab mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak perlu takut. Dikarenakan apa? Kita ini di atas Al-Quran wa sunnah. Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Walaupun berbeda. Walaupun berbeda dengan keumuman manusia. Nanti akan disebutkan oleh beliau dalam kalimat yang panjang. Ya, dan itu indah jika kita baca satu kali baca. Kuliah yang panjang. Satu lembar sendiri. Diperhatikan satu demi kata. Mengapa asing orang itu? Wah, lu nyeleneh. Nyeleneh kenapa? Cukurannya kayak lu nyeleneh. Wah, kau umpang, Pak. Cukurannya nyeleneh. Botak ora, cukur ora. Ya. Bukan nyeleneh asal sembarangan nyeleneh. Tetapi mereka asing dikarenakan ittiba'u, ittiba'u sunnah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ke semuanya. Dikarenakan maghribnya sudah mendekati 6:30. Nah, kita cukupkan dengan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ke semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.